pernah mimpikan ini, bertemu denganmu tak terbayang. Ku yakin Tuhan mau kita bersatu dalam realita, mengakhiri semua drama drama selama ini. Dan untuk sekarang hanyalah adaku sayang, hanya aku selalu di sampingmu, kamu dan aku satu sampai bumi tak bundar lagi. Mungkin aku bukan yang terbaik, masih banyak yang lebih dariku. Ku tak bisa menjanjikan ombak akan berlabuh di pantai biru. Ku hanya tahu satu hal, kaulah yang diutus Tuhan. Dan aku cinta padamu, akulah realita cintamu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Kamu dan aku satu sampai bumi tak bundar lagi. Kita buktikan pada dunia cinta dan cita-cita kita yang terbaik. Kita bersatu dalam realita, mengakhiri semua drama drama selama ini. Dan untuk sekarang hanyalah adaku sayang, hanya aku selalu di sampingmu, kamu dan aku satu sampai bumi tak bundar lagi. Oh, oh, oh.